واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pada bab ke-44 dari kitab Tauhid, mengenal hak Allah Azza wa Jalla bagi seorang hamba di dalam dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Syekhul Islam membahas pada bab ke-44 qaulu, babu qaulu masya Allah wa syi'ta, bab ucapan masya Allah wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Ucapan seperti ini adalah pembahasan mengenai tauhid, karena terdapat padanya menyamakan kehendak Allah Azza wa Jal dengan kehendak makhluk. Maka ini perkara yang bisa menjatuhkan kepada perbuatan syirik akbar atau syirik asghar. Barakallahu fikum. Kalau dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla kehendaknya sama dengan kehendak makhluk, berarti dia telah meyakini yang terjatuh pada dosa syirik akbar. Barakallahu fikum. Kalau dia meyakini bahwasanya kehendak Allah Azza wa Jalla tidak seperti kehendak makhluk, hanya dalam lafaz ucapan dia mengatakan demikian, maka ini akan menjatuhkan kepada syirik asghar. Namun perlu disadari, syirik asghar merupakan wasilah, sarana yang akan menjatuhkan kepada syirik akbar. Sehingga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengingatkan dalam bab ini agar kita sebagai hamba-hamba Allah dalam setiap ucapan dan keyakinan betul-betul selamat dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Syekhul Islam membawakan hadis yang kedua. Kita ulang sedikit hadis ini. Hadis yang kedua, walahu aidan, dan juga diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, anna rajulan qala lin nabi, kata Ibnu Abbas, bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata orang ini? Masya Allah wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu Muhammad. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, aja'altani lillahi nidda, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla? Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla? Wal masyaallah wahdah, bahkan ini kehendak Allah semata, bahkan ini hanya kehendak Allah Ta'ala saja. Hadis ini, hadis barakallahu fikum, mengulang pelajaran pada bab yang telah lewat. Ma'asyiral muslimin, di dalam pembahasan ini kemarin kita ambil beberapa fawaid ma yustafadu minal hadis, yang bisa kita ambil faidah dari hadis kedua. Yang pertama, anna ta'ziman nabi alaihi salatu wassalam bilafdhin yaqtadi musawatuhu lil khaliq syirkun. Faidah yang pertama, bahwa mengagungkan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, mengagungkan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, yaqtadi musawatuhu, yang akan menyamakan nabi dengan khaliq, itu termasuk perbuatan syirik. Menyamakan nabi SAW dengan khaliq, maka itu perbuatan syirik. Contohnya ini, seorang mengatakan dengan lafaz masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendak Anda Muhammad. Karena Allah punya kehendak, manusia punya kehendak, namun kehendak Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan kehendak makhluk. Nah, namun orang ini menyamakan apa yang dikehendaki Allah sama dengan kehendak Anda Muhammad. Ini ucapan syirik. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, dalam ayat, apa yang kalian kehendaki tidak lain kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbul Alamin. Sehingga tidak sama. Kalau dia menyamakan, ini namanya menyekutukan Allah. Barakallahu fikum. Fa idza kana ya'taqidu, dan perbuatan syirik ini bisa syirik akbar. Kapan? Idza kana ya'taqidul musawata, akan terjatuh kepada syirik akbar apabila orang itu meyakini bahwasanya kehendak Allah musawat sama dengan nabi. Bahwa syirkun akbar itu termasuk perbuatan syirik akbar. Dan kapan terjatuh kepada syirik asghar? In kana ya'taqidu annahu duna dhalik fahuwa asghar. Kalau keyakinannya di bawah itu, tidak sampai menyamakan Allah dengan nabinya, maka itu akan jatuh kepada syirik asghar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa idza kana hada syirkan, kalau ucapan seperti ini termasuk perbuatan kesyirikan kepada Allah, fa kaifa biman ja'ala haqqal khaliq lirasul, lalu bagaimana dengan orang yang menjadikan haknya khaliq untuk haknya rasul? Wa hada a'zam, tentu ini perbuatan kesyirikan yang lebih besar. Kenapa? Hak Allah disamakan dengan haknya Rasul. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam laisa lahu syai' fi khasa'isi rububiyah. Alasannya bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sedikit pun kekhususan-kekhususan dalam rububiyah. Apa maksudnya kekhususan rububiyah? Nabi tidak punya hak mengatur alam semesta. Yang menciptakan alam semesta bukan nurnya Muhammad. Anta nurun faqa nurin. Bukan nur Nabi yang menciptakan. Yang menciptakan bukan nurnya Muhammad. Tapi yang menciptakan adalah Khalik Allah Azza wa Jalla. Jika siapa yang meyakini bahwa alam semesta tercipta adalah dari nurnya Muhammad, dan itu nurnya Muhammad yang menciptakan alam semesta, ini suatu keyakinan yang menyamakan hanya haknya Allah dalam rububiyah. Bal bahkan beliau sendiri yalbasud dira', memakai baju perang. Berarti dia manusia. Bukan Tuhan yang bisa menciptakan hidup dan mati. Berarti dia manusia bisa terkena senjata. Karena dia bukan pencipta. Dia yalbasud dira', memakai baju perang. Wa yahmilu silaha. Beliau membawa senjata. Ketika perang menenteng senjatanya. Karena apa? Sebagai ikhtiar menghadapi orang-orang kafir yang mereka membawa senjata. Wa yaju'u wa yata'allam. Beliau juga merasakan lapar. Beliau juga merasakan sakit. Merasakan sakit ketika tertimpa sesuatu. Ketika perang Uhud, pelipis beliau terlempar oleh batu. Jarinya tersabet pedang. Topinya atau kepalanya terkena lemparan batu dan berdarah. Sampai dia mengatakan, maaflah kaum sujanabiyah. Kaum itu tidak akan untung. Kenapa? Dia melukai nabinya. Nabi dilukai oleh mereka orang-orang kafir. Maka menunjukkan bahwa beliau adalah dari kalangan makhluk. Bukan dari kalangan khalik. Barakallahu fikum. Wa ya'tis kabaqiyatin nas. Bahkan beliau pun merasa haus. Sebagaimana manusia merasakan haus. Barakallahu fikum, beliau juga memiliki anak, memiliki istri. Ya? Beliau kadang menangis, kadang tertawa, tersenyum. Demikianlah beliau. Kalangan manusia, bukan pencipta. Jika tidak boleh meminta-minta kepada Nabi, tatkala melewati kuburan, setelah dia beribadah di Raudhah, masjid beliau di Madinah, dia akan keluar meninggalkan Raudhah. Tidak boleh dia kemudian melepas pecinya, digosok-gosok di tembok kuburan nabinya sambil dipanggil-panggil, ya Muhammad, meminta rezeki, keselamatan, jodoh. Permintaan ini hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang melakukan seperti itu berarti menyamakan Allah sama dengan nabinya. Barakallahu fikum, walakin Allah faddalahu 'alal bashar. Namun Allah Azza wa Jalla melebihkan, faddalahu, melebihkan, memberikan kelebihan-kelebihan kepada nabinya. Apa itu? Bima auha ilaih. Dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya, min hada syar'il azim, dari syariat yang agung. Syariat yang agung itu diantara yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, kul innama ana basharun mislukum. Kul, katakan Muhammad, Innama ana, tidak lain aku ini basar, sosok manusia, bukan sosok Tuhan. Saya ini sosok manusia, mislukum, seperti kalian. Ya, ini sosok manusia yang sakit, kadang sakit, kadang sehat, kadang lapar, kadang haus, punya anak, punya istri, basar. Fahuwa basarun wa akada hadil basyariyah, dan beliau dikuatkan dari kalangan manusia, mislukum. Pada kalimat qul innama ana basyarum mislukum, manusia seperti kalian juga. Ketika beliau sholat, terlewatkan satu atau beberapa kalimat dalam Al-Quran, ayat. Maka ketika selesai sholat, Nabi mengingatkan bahwasanya beliau adalah innama ana basarun mislukum, saya manusia seperti kalian, kadang saya lupa. Kenapa kalian tidak mengingatkan ketika aku lupa? Barakallahu fikum. Ini menunjukkan tidak memiliki sifat rububiyah. Suma ja'at tamyiz, lalu datang tamyiz, pembeda, bainahu wa baina baqiyatil bashar, antara sosok nabi dengan sosok manusia yang lain. Kita juga manusia, cuman kita bukan nabi. Beliau manusia tapi dari kalangan nabi, dipilih oleh Allah. Apa itu yang membedakan? Yuha ilayya, ini yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan yang kalian sembah itu Tuhan yang satu. Ini diantara yang membedakan kita sebagai manusia. Adapun nabi kita manusia, tapi manusia yang diberi wahyu. Allah wahyukan kepadanya syariat yang mulia. Wala syaka annallaha a'tahu, tidak diragukan juga Allah azza wa jalla memberikan kepada beliau min akhlaq al-fadilah, Allah berikan kepada beliau akhlak-akhlak yang utama. Beliau dibimbing oleh Allah memiliki sifat akhlak yang mulia. Di masa beliau sebelum jadi nabi, beliau menjadi orang yang dermawan, suka menolong, suka membantu. Beliau dikenal dengan Al-Amin. Sebelum jadi nabi, jadi rasul, masyarakat sudah tahu beliau Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Beliau tidak suka dengan akhlak kaumnya, minum khamr, menyembah berhala. Demikianlah penjagaan Allah. Bahkan tak kala masih kecil, tak kala menggembalakan kambing, karena umur 7 tahun sudah ditinggal bapak ibunya, dan beliau ikut pamannya yang fakir, Abi Thalib, sehingga dia harus bekerja mencari ma'isyah, menghidupi dirinya dengan cara apa? Menggembalakan kambing. Setelah itu dia dapat qirat au qiratain, satu qirat, dua qirat untuk makan. Dikisahkan ketika, semoga kisah ini benar, karena disebutkan dalam kisah ketika anak-anak kecil mereka mendengarkan acara pesta pernikahan dengan musik-musik, maka yang lain, si anak-anak yang masih kecil menonton, melihat, adapun beliau dijaga oleh Allah, ditidurkan. Jika betul-betul Allah menjaga akhlak yang mulia dari Dijaga pula dari akhlak-akhlak yang tercela. Ini beliau. Berbeda dengan kita. Kita tidak seperti itu. Bahkan kata Syekh allati biha al-kamalati min kulli wajhin. Yang akhlak yang utama ini akan menyempurnakan dari segala sisi. Apa seperti contohnya? A'tahu minas sabr adzim. A'tahu, Allah berikan kepadanya kesabaran yang besar. Memiliki jiwa yang penyabar. Tidaklah seorang diberi oleh Allah suatu pemberian yang khairun wa awsa', lebih baik dan lebih luas nilainya daripada diberi kesabaran. Sehingga sabar ini sifat yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Maka mohonlah kesabaran. Man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang minta memiliki akhlak sabar, minta yusabbirullah. Allah akan berikan sifat sabar kepadanya. Ini beliau diberi oleh Allah sifat sabar. Ya. Ketika malaikat menawarkan, Malakul Jabal menawarkan kepada beliau untuk mengangkat gunung untuk ditimpakan kepada kaum yang menyakitinya. Apa kata malaikat beliau? La, jangan. Bal arjullaha. Jangan kau bunuh mereka. Biarkan. Bal arjullaha. Bahkan saya berharap ayah rujallahu min aslabihim, akan lahir dari anak-anak keturunan mereka. Sekarang mereka menyakiti saya, biarkan hidup. Semoga Allah akan melahirkan dari anak-anak mereka man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Anak-anak yang akan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Luar biasa kesabaran beliau. Kalau beliau mau, malaikat Jabal akan mengangkat gunung, diangkat, dijatuhkan di atas kepala-kepala mereka. Tapi Allah berikan kesabaran yang besar. Ya. Wa atahu minal karam wa minal jud. Allah berikan sifat karam, dermawan. Wal jud, suka memberi. Dermawan. Kalau ada, beliau bagi-bagi. Suatu saat beliau sholat duhur atau asar, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, melewati punggung-punggung para sahabat, masuk ke kamar. Kenapa? Dia ingat ada harta yang belum dibagi dan mengganggu dirinya. Maka dia pun bagi-bagikan hartanya. Beliau kalau diminta sesuatu dan ada, pasti dikasih. Masya Allah. Suatu saat ada seorang tertarik dengan harta. Dia baru masuk Islam. Maka Nabi memberikan satu lembah kambing. Bukan satu ekor, dua ekor, satu kandang, dua kandang. Satu lembah kambing. Dibawa pulang ke kaumnya. Maka beliau pulang ke kaumnya dan mengatakan, wahai kaumku aslimu, hai kaumku masuk Islam kalian. Fa inna Muhammadan, Muhammad ini kalau memberi sesuatu, la yakhshal faqra, tidak takut fakir. Karena dikasih kambing satu lembah. Lalu orang ini belajar, belajar, belajar Islam. Akhirnya yang paling dicintai adalah Islam. Bukan harta. Demikianlah sifat beliau. Walakinnaha kullaha fi hudud basyariyah. Namun semua itu pada batasan-batasan sebagai sosok manusia. Amma antasila. Adapun untuk sampai ila khasa'isir rububiyah, sampai pada tingkatan sang pencipta dan pengatur alam semesta, fahada amrun la yumkinu. Ini perkara yang tidak mungkin beliau lakukan. Sehingga wa man idda'a dzalik, siapa yang mengaku-ngaku bahwa Nabi ini memiliki kekhususan dalam rububiyah, faqad kafara bi Muhammad. Berarti dia mengkufuri hakikat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kafara biman arsalahu, berarti dia mengkufuri yang telah mengutus beliau, yakni Allah azza wa jalla. Sehingga ya ibadallah fal muhim annana la naghlu, yang penting di sini jangan sampai kita ghulu, ekstrim, berlebihan di dalam mengagungkan ar-rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana caranya tidak berlebihan? Karena kadang orang kadang berlebihan mencintai Nabi. Ya, disebut-sebut namanya. Ya, sambil berdiri asraqa, telah tampil datang Nabi di tengah kita. Tolong berdiri. Asraqal badru alaina, asraqal badru alaina. Telah hadir Rasul di tengah kita. Lalu jamaah disuruh berdiri, ada tamu. Siapa itu Rasul? Meyakini seperti ini ya ibadallah adalah keyakinan-keyakinan yang hulu. Bagaimana tidak hulu? Beliau dikubur. Bagaimana hadir di setiap majlis-majlis ketika seorang membaca asraqal badru alaina, asraqal badru alaina. Barakallahu fikum. Jangan berlebihan mengagungkan dan mencintai ar-rasul. Sehingga kata Syekh, fananziluhu fi manzilatin huwa yunkiruha. Sehingga kita mendudukkan pada kedudukannya yang Allah telah dudukkan padanya. Walanuhadzimu haqqah, kita tidak menghancurkan haknya. Alladhi yajibu alaina, yang Allah wajibkan atas kita. Fanu'tiyahu ma yajibu lahu, kita berikan kepadanya apa yang Allah wajibkan berikan kepadanya. Apa itu? Bersolawat. Setiap disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ini termasuk Allah katakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat salam. Bersolawat dan bersalam. Kapan? Ketika pada tempat-tempat yang Allah perintahkan kepada nabinya. Masuk masjid, bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Setelah mendengar adzan, muadzin selesai membaca adzan, kita pun bersolawat dan berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Ketika hari Jumat memperbanyak solawat, Allahumma shalli wa sallim kepada beliau masing-masing. Man shalla 'alayya shalatan wahida sallallahu 'alaihi asra. Siapa yang membaca solawat sekali untuknya, Allah balas 10 kali lipatnya. Setiap taklim, ustadznya membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga majlis-majlis ahlul hadis, majlis-majlis ahlus sunnah, majlis yang paling banyak membaca solawat. Ya apa tidak? Ayo. Setiap mendengar disebutkan namanya sallallahu alaihi wasallam. Setiap lewat bacaan atau nama beliau disebut sallallahu alaihi wasallam. Itulah seharusnya. Bukan hanya membacakan solawat, membela sunnahnya, mengamalkan ajarannya. Saat masih hidup kita membela orangnya. Sekarang beliau sudah tidak ada, kita bela ajarannya. Jangan ajaran beliau malah dilecehkan. Ini Islam Arab, ini Islam padang pasir. Ini pelecehan namanya. Beliau bukan diutus hanya di padang pasir. rahmatan lil alamin, rahmat sekalian Allah, Arab dan Ajam. Barakallahu fikum, ini namanya orang yang cinta membela, mengamalkan ajaran. Ma'asyiral muslimin, kata Syekh, nas'alullah ayu'inana 'alal qiyam bihaqqih. Kita selalu memohon kepada Allah agar Allah menolong kita semua untuk bisa menegakkan hak-hak yang harus diberikan kepadanya. Walakinna la nunazzilahu manzilatar rabb. Namun jangan sampai kita mendudukkan beliau sama dengan Rabb. Contohnya tadi, berangkat haji umrah, pecinya dicopot, dilempar atau digosok di temboknya Nabi sambil meminta-minta barokah kepadanya. Yang punya barokah hanya Allah. Barakallahu fikum, sehingga jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada bimbingan dari beliau. Kalau mengucapkan salam mungkin, salam kepada beliau, salam untuk Abu Bakar dan Umar ketika lewat di depannya. Ma'asyiral muslimin, faedah yang kedua, faedah hadis yang kedua, ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran. Wa ingkana fi amrin yata'alaq bil mungkar. Mengingkari suatu kemungkaran jika pada perkara yang berkaitan pada suatu kemungkaran. Karena sabda Nabi ketika laki-laki ini mengatakan, Masya Allah, Masya Allah, ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendak Anda Muhammad. Ini ucapan syirik. Ucapan syirik. Dan yang dijadikan sekutu beliau sendiri. Maka beliau langsung mengingkari. Apa bentuk pengingkaran beliau? Aja'altani lillah nidda. Apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Ini namanya ingkar al-munkar. Ma'anahu fa'ala dhalik ta'diman linnabi. Padahal laki-laki ini mengucapkan kalimat seperti itu untuk memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, mengangkat kedudukan Nabi. Wa ala hada idza inhala laqa shakhsun inda salam fal wajib alaika al inkar. Demikian pula saya mengingatkan, apabila inhana, inhana itu membungkuk punggungnya, membungkuk punggungnya kepada Anda seseorang, inda salam, ketika mengucapkan salam, apa yang dilakukan? Fal wajib alaika al inkar, wajib bagi kamu mengingkari. Karena ruku sujud hanya untuk Allah, ruku dan sujud itu hanya untuk Allah. Warka'u wasjudu, ruku sujud kepada Allah. Jika ketika kita diperlakukan seperti itu, jangan seperti itu. Kenapa? Itu tidak pas. Rukuk sujud kepada Allah, bukan kepada saya. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, ini namanya mengingkari suatu kemungkaran karena dirinya sendiri dilakukan, diperlakukan untuk menjadikan orang itu berbuat mungkar. Kalau kita diam, tidak mengingkari, orang itu akan menganggap berarti benar. Buktinya saya tidak diingkari. Maka segera seorang itu mengingkari. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ana min husni dakwah ilallah. Faedah yang terakhir, bahwa termasuk bagusnya berdakwah ilallah, antadkura mayubah, Engkau sebutkan perkara yang mubah, yang boleh. Idza dzakarta ma yahrumu. Apabila engkau sebutkan perkara yang diharamkan. Termasuk bagusnya berdakwah, mengajari orang, ya. Engkau menyebutkan perkara yang boleh setelah engkau melarang sesuatu yang haram. Orang itu mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Ucapan syirik. Nabi sebutkan yang boleh. Apa yang boleh? Masya Allah summa syi'ta. Yang benar, Masya Allah summa syi'ta. Ini kehendak Allah, kemudian ini kehendakmu. Berarti Allah punya kehendak. Adapun kehendak Allah di atas kehendak makhluk. Manusia juga punya kehendak. Namun kehendak Allah di atas kehendak makhluknya. Atau dengan mengatakan Masya Allah wahdah. Ini hanya kehendak Allah saja. Sehingga seorang yang mengingkari suatu kemungkaran, melarang sesuatu yang haram, tunjukkan hal yang boleh. Hal yang boleh, supaya orang itu ketika melaksanakannya lebih mudah. Inilah metode yang bagus di dalam berdakwah. Dan ini pelajaran yang terakhir dari faedah hadis yang kedua dalam bab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya hadis yang ketiga dari bab ini. Saya mohon maaf bila mana salah dan kurangnya. Wal afu minkum wastaghfirullah subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.